Mas Bram, dalam kayaknya sudah ready deh ya. Gitu ya. Tiba saatnya yang namanya bumi wedari jaksa harus bergoyang kembali. Boleh saya panggil artis yang satu ini? Silakan. Karena di dalam masih banyak yang sambar banget. Jenengan pasti kenal ya. Saya sapa di sini. Salah satu artis kebanggaan Jawa Timur, juga pedangdut beken Jawa Timur. Jawa Timur. Yang punya suara merdu. Merdu. Bertalenta. Semua. Banyak sekali penggemarnya. Wow. Ini kalau saya bilang Ratu Anggunnya Indonesia. Ratu Anggunnya Indonesia. Iya. Bareng bersama Nusantara Manajemen, siapa dia kalau bukan Anissa Rahma Kopra Nusantara. Luar biasa. Terima kasih. Nusantara. kasih tepuk tangannya gak sih buat Koplak Nusantara buat semuanya? Terima kasih.